Kemudian juga dari hal yang bertentangan dengan ilmu, ya, dan tidak menghormati, menghargai para ulama, seorang mengambil satu bagian dari ilmu, setelah itu dia gugurkan yang lainnya. Iya. Nah, ini termasuk aneh bin ajaib memang. Terlihat pada sebagian penuntut ilmu. Masya Allah kalau masuk di dalam pembahasan tahdir-mentahdir, sikap terhadap ahlul bidah, atau baca buku tentang itu, Masya Allah. Iya. Semangat sekali untuk hadir. Iya. Kita tidak meragukan bahwa mentahdir ahlul bidah itu bagian dan pokok dari agama kita, dari usul ahli sunnah. Iya. Dari usul ahli sunnah. Tapi harus dipahami bahwa para ulama ahli sunnah menekankan pembahasan akidah di seluruh cabangnya, bukan di satu masalah saja. Iya. Dia hanya ambil di satu masalah, setelah itu masalah yang lainnya dia gugurkan. Iya. Dia tidak pelajari masalah yang lainnya. Tidak pernah dia pelajari tafsir Al-Quran. Tidak pula dia menghormati, mempelajari ilmu fikih. Ya. Tidak pula dia menghormati, mempelajari ilmu akidah secara umum. Dia mengambil satu bab saja, meninggalkan bab yang lainnya. Dan ini bukan orang yang mengagungkan ilmu dan mengagungkan para ulama. Itu bertentangan dengan konsekuensi ilmu dan bertentangan dengan jalan para ulama. Ya. Bertentangan dengan jalan para ulama.